بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، kita lanjutkan kajian kita membahas tentang syarat-syarat di dalam jual beli. Syarat-syarat di dalam jual beli. Syarat-syarat di dalam jual beli berbeda dengan syarat-syarat jual beli. Syurutul bai' berbeda dengan asyurut fil bai'. Ya, syarat-syarat jual beli sudah kita jelaskan, ada syarat akad, syarat barang, dan yang lainnya. Adapun asyurut fil bai', yaitu persyaratan tambahan di dalam jual beli yang disyaratkan ketika akad. Ya, ini namanya asyurut fil bai', persyaratan di dalam jual beli. Dia adalah persyaratan tambahan yang tidak berhubungan dengan syarat sahnya jual beli. Ya, ini terkadang penjual dan pembeli membutuhkan syarat di dalam jual belinya. Jadi disyaratkan beberapa hal, banyak permintaan. Permintaan dari pembeli seperti ini, permintaan dari penjual seperti ini. Dan syarat di dalam jual beli ada dua, ada yang sahihah, ada yang sah, dan ada yang batilah atau fasidah, ada yang tidak sah. Secara umum, arti dari asyartu fil bai' adalah ilzam ahadil muta'aqidaini al-akhar bisababil aqdi ma lahu fihi manfa'ah. Dia adalah melazimkan, mengharuskan salah satu dari penjual atau pembeli, ya, mewajibkan yang lainnya untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan adanya akad. Maka dia tidak sah kecuali ketika akad saja. Baik. Akad yang pertama, yaitu akad yang sahihah. Hal ini dibenarkan karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam berdasarkan persyaratan-persyaratan di antara mereka. Oleh karena itu, apabila persyaratan tersebut bermanfaat di dalam akad jual beli, maka hal tersebut dibenarkan. Tidak mengapa. Karena asal dari suatu persyaratan dianggap sahih. Kecuali ya, akad di dalam persyaratan, adanya persyaratan dalam jual beli itu sahih, kecuali ada larangan di dalam syariat. Jadi boleh persyaratan, ya, asalnya boleh. Hanya saja tidak diperkenankan apabila ada hal-hal yang bisa membatalkan syarat tersebut. Insya Allah kita akan bahas. Untuk yang pertama, yaitu syarat-syarat yang sahihah, yang benar. Yang pertama, yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, yaitu syarat lima maslahatil aqdi. Syarat di dalam jual beli untuk kemaslahatan akad. Untuk kebaikan akad. Di mana akad menjadi lebih kuat dengannya dan manfaatnya kembali kepada orang yang membuat syarat. Contohnya, kashtirati tawsik birahan, ya, adanya gadaian. Seorang pembeli menyerahkan uangnya secara tunai dengan jual beli salam, ya. Kemudian penjual akan mendatangkan barang. Tentu hal ini memiliki resiko yang sangat besar apabila penjual tidak amanah. Maka dia mensyaratkan, saya mensyaratkan adanya jaminan. Contohnya jaminannya adalah motornya. Ya, misalkan dia membeli barang dengan harga 13 juta, kemudian saya minta jaminan motor kamu, karena saya takut apabila engkau tidak amanah. Maka ini boleh, persyaratan seperti ini diperbolehkan karena menguatkan akad. Au istirathu dhamin, atau mensyaratkan adanya orang yang menjamin. Siapa yang menjamin kamu apabila kamu hilang melarikan uang ini? Ya. Begitu pula dalam dua belah pihak ada barang, kemudian si pembeli berhutang. Ya. Kemudian sang penjual mensyaratkan, "Loh, ini kan kamu sudah mengambil barang saya, kamu telah berhutang, apa jaminannya?" Jaminannya adalah BPKB motor misalkan, ya. Surat motor atau yang lainnya. Dan ini mengakibatkan apa? Adanya ketenangan bagi penjual atau pembeli. Begitu pula apabila ada ya jual beli yang mensyaratkan barang sudah ada, kemudian ini tidak bisa berhutang kecuali ada DP atau uang muka 30% misalkan, 30%, kemudian sisanya baru dibayar secara menyicil sesuai kesepakatan. Maka yang seperti ini syarat yang diperkenankan karena dia kembali kepada maslahat kedua orang yang berakad. Baik. Begitu pula apabila disyaratkan di dalam jual beli jenis barang tertentu atau merek tertentu, ini diperbolehkan. Contohnya saya ingin membeli HP mereknya Samsung misalkan. Tetapi ternyata barang tersebut datang dengan merek Cina, misalkan merek apa gitu ya, merek yang lebih murah, murahan. Maka yang seperti ini, apabila dia minta merek Samsung dengan tipe tertentu, maka dia harus mendatangkan merek tersebut. Apabila tidak, maka boleh pembeli membatalkan akadnya. Pembeli membatalkan akadnya, atau pilihan lainnya, dia mengambil HP Cina tersebut, ya, yang lebih murah tentunya. Kemudian dia minta kembalian uangnya, ya, sesuai harga barang. Yang tadi harga minta 5 juta, kemudian dia ini 2 juta saja, sehingga dia ambil 3 juta ya, dari harga barang tersebut. Maka yang seperti ini diperkenankan. Jadi orang yang menyebutkan ciri-ciri tertentu, ya, buatan negara tertentu misalkan, kemudian dia datang dengan selain sifat yang diminta, maka boleh dia mengadakan fasakh atau membatalkan akadnya, atau dia ambil barang tersebut dengan ya meminta ganti rugi atau ganti uang ya sesuai kesepakatan yang baru. Baik. Oleh karena itu ini sangat penting untuk menguatkan akad ya, terlebih lagi di zaman sekarang dibutuhkan akad, terutama dalam perdagangan yang besar dibutuhkan akad tertulis ya, dibutuhkan akad tertulis, entah apa itu nota ataukah yang lainnya, catatan perjanjian yang lainnya. Maka hal tersebut dilakukan ya, karena hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan yang sangat panjang. Ya. Terutama kalau misalkan permasalahannya sudah menyentuh angka puluhan juta, ratusan juta. Ya, maka ini harus ada perjanjian sehingga bisa mengikat. Ya. Seluruh akad misalkan harus tertulis, maka harus dipenuhi syarat tersebut. Dipenuhi syarat tersebut. Allah alamisab, barakallahu li wa lakum ajibin muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.